lama puasa, tapi kok gak lemes sih? Malah aku nih yang gampang lemes dan ngantuk. Awas, bisa jadi karena gula darah tuh. Hah, iya juga ya. Aku kan ada riwayat pabrik gula dari mama, tante, kakek. Iya, risiko diabetesnya tinggi. Kamu udah harus jaga gula darah juga. Minum diabetesal juga kayak mama? Kalau kamu minumnya DiabetaCare buat pencegahan. DiabetaCare ini susu kaya manfaat untuk bantu kontrol gula darah. Mengandung ProCare dengan multifiber, kromium, dan selenium, tinggi kalsium dan vitamin D, serta bebas gula. Karena punya dia, kita bisa tetap fit dan aktif sepanjang hari selama puasa. Yuk sobat fit, mulai care bareng DiabetaCare. Minum 2 kali sehari saat sahur dan berbuka sebagai pendamping makan. Dapatkan di toko terdekat. Diabetes.